Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ba'd. Kita masih membaca syarah hadis Malik bin Khuwairis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar keterangan Imam Sa'di rahimahullah terkait dengan qiraah dalam as-salawat al-khams, bacaan pada salat-salat lima waktu, di mana beliau menerangkan bahwa hal yang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat fajar atau salat subuh membaca surat-surat yang panjang, ya, umumnya dari Tiwal Al-Mufassal, yang dari surat Qaf hingga surat An-Naba. Kemudian pada salat maghrib, pada kisar, ya, yang beliau membaca kisar al-mufassal, yaitu surat-surat yang pendek dari surat al-duha hingga surat an-nas. Adapun pada salat-salat yang lainnya di antara surat-surat tadi, yaitu dari surat an-naba hingga surat al-duha. Meskipun terkadang, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang berbeda dari kebiasaan beliau, ya, sebagaimana beliau pernah membaca surat At-Tur dan surat Maghrib, ini termasuk diantara Tiwal Al-Mufassal. Demikian pula pernah membaca surat Az-Zalzalah, ya, pada salat fajar, salat subuh. Antara ini termasuk dari Kisar Al-Mufassal, surat-surat pendek. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah selanjutnya, "Tsumma yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi fi ruku'ihi wa fi raf'ihi minhu fi kulli raq'atin wa inda takbiratil ihram." Kemudian setelah membaca surat, ya, setelah Al-Fatihah, maka seorang yang melaksanakan salat, dia melakukan gerakan ruku', mukabbiran, di mana sebelumnya dia bertakbir, sebelum melakukan ruku', bertakbir dengan mengangkat, ya, kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya, di mana telapak tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Ini salah satu di antara tata cara atau sifat dalam mengangkat tangan ketika sholat, yakni sejajar dengan kedua bahu, kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Pada sebagian riwayat yang bisa dibaca pembaca atau antum pada sifat sholat Nabi, bisa disebutkan terkadang Nabi SAW mengangkat, ya, kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan kedua daun telinga beliau. Baik, dan semestinya kita di dalam menjalankan sholat ini, ya, dalam perkara yang di sana datang tata cara yang beragam, maka, ya, sesekali dengan yang ini, sesekali dengan yang lainnya, yang dengan itu akan menghidupkan sunnah dan menjaganya. Ya, selain daripada itu juga akan menghadirkan hati kita dalam sholat kita. Karena kalau seorang dalam hal yang beragam ini hanya menetapi satu tata cara saja, maka bisa jadi dia melakukan gerakan itu dalam keadaan hatinya lalai. Ya, demikian pula dalam hal bacaan, ya, semisal dalam doa istiftah, maka semestinya kita membaca doa, ya, dengan secara beragam. Terkadang pada sholat yang satu dengan doa istiftah ini, pada sholat yang lainnya dengan yang lain. Kemudian wa fi raf'ihi minhu fi kulli rak'atin. Demikian pula ya, mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu atau kedua daun telinga ini ketika bangkit dari rukuk pada setiap rakaat, wa inda takbiratul ihram, dan ketika takbiratul ihram. Ini mengangkat tangan merupakan sunnah ya, ketika seorang takbir ketika takbiratul ihram, demikian juga takbir ketika hendak rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk ketika seorang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Dan yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan takbir intiqalah, demikian juga dengan tasmi', ya, maka hendaklah takbir ini diucapkan ketika seorang yang sholat melakukan gerakan perpindahan dari posisi berdiri menuju rukuk, bukan pada posisi masih ya berdiri tegak, atau bukan pada posisi setelah dia rukuk, tetapi pada pergerakan ini menuju rukuk dia bertakbir. Dia mengangkat tangan kemudian takbir dilakukan, ini ucapan takbir ketika dia bergerak menuju rukuk. Nah, demikian pula ucapan sami Allahu liman hamidah ini dilakukan ketika bergerak ya menuju ya berdiri tegak dari rukuk. Bukan ketika masih rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bukan pula ketika sudah tegak berdiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tetapi pada pergerakan ini. Kenapa demikian? Karena pada gerakan rukuk di sana ada zikir sendiri, demikian pula pada gerakan berdiri setelah ruku, ya ini ada zikir tersendiri. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa idza qama min at-tashahhud al-awwal ala as-sahih في الصلاة الرباعية والثلاثية يقول ويقول سبحان ربي العظيم. Selanjutnya di sini beliau mengatakan wa idza qama min at-tashahhud al-awwal, demikian pula mengangkat tangan ini ya dilakukan ketika bangkit dari tasyahud awal ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Menunjukkan di sini ada khilaf di kalangan ulama. Fi salatir ruba'iyah wassurasiyah, pada salat yang jumlahnya 4 rakaat ataupun ya 3 rakaat. Ketika bangkit dari tasyahud awal ya, bertakbir kemudian mengangkat kedua tangan. Taib, soalnya ini yang dihafal oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, beliau menyebutkan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan pada takbir, yakni ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini 4 posisi yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika hendak rukuk, kemudian ketika bangkit dari rukuk, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Kemudian berikutnya wa yaqulu subhana rabbiyal azim marratan wajibatan. Dan ketika rukuk, ya, seorang yang salat mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim yang wajib ini satu kali. Wa aqallul kamal salas marratin fa aktsar. Adapun minimalnya yang lebih sempurna adalah 3 kali mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ya, bisa lebih daripada itu. Sehingga terlebih dalam hal ini ketika menjadi makmum, ya mungkin di situ imam yang memperpanjang rukuknya, maka ya bagi makmum boleh untuk membaca zikir Subhana Rabbiyal Azim ya lebih dari 3 kali ya hingga imam bangkit dari rukuknya. Kemudian wakadzalika tasbihus sujud. Demikian pula ya bacaan tasbih pada sujud. Qaulu subhana rabbiyal a'la. Jadi mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika pada posisi ruku mengucapkan subhana rabbiyal azim, tasbih ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Taib. Dalil tentang perkara ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku pernah ya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ya, zahirnya di sini Nabi salat dalam qiyamul lail, salat malam. Dan pada asalnya apa yang ya, disyariatkan dalam sholat sunnah berlaku pada sholat wajib. Ya, sebagaimana sebaliknya apa yang berlaku pada sholat wajib berlaku pada sholat sunnah. Kecuali jika ada dalil yang menghususkan pada salah satunya. Tsumma qala Huzaifah, kemudian Huzaifah berkata. Ya, tsumma raka'a, kemudian Nabi SAW rukuk. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam rukuk dan beliau pun mengucapkan subhana rabbiyal azim dan beliau sujud, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Baik, ini zikir yang disyariatkan ya ketika ruku, demikian pula ketika sujud. Kemudian hal yang juga perlu diperhatikan ya bahwa pada dua posisi ini ya ruku dan sujud kita dilarang untuk membaca ayat Al-Qur'an. Baik. Ya. Dilarang untuk membaca ayat Al-Qur'an. Menunjukkan dari sini bahwa ya ada kondisi-kondisi yang di sana, ya, seseorang terlarang untuk membaca Al-Quran, termasuk dalam hal ketika sedang sholat, yakni pada posisi ruku, demikian pula sujud, demikian pula ketika seorang berada di kamar mandi. Ya. Ini. Sehingga kalau ada sebagian orang yang mungkin membela diri dalam perbuatan bidah yang dilakukan oleh mereka ketika yakni mengkhususkan membaca Al-Quran ketika ada orang yang meninggal dunia dan acara-acara yang disilahkan mereka tahlilan dan mengatakan masa membaca Al-Quran dilarang, maka ketahuilah bahwa ya di sana ada keadaan-keadaan yang ya membaca Al-Quran bukan sesuatu yang menjadi taqarrub pendekatan diri kepada Allah karena datang larangan tentangnya. Ya, contoh dalam permasalahan ruku dan sujud ya telah diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma. Ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'an raki'an aw sajidan. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sungguhnya aku dilarang. Jadi Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala an aqra' al-Qur'an, untuk aku membaca Al-Qur'an raki'an, pada posisi aku sedang rukuk, atau sajidan, demikian pula pada posisi sedang sujud. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan pada posisi sujud ini, termasuk diantara kondisi seorang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dianjurkan untuk banyak berdoa, sementara termasuk diantara doa-doa yang terbaik ya, adalah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana kaitannya ketika seorang membaca doa yang dia ambil atau dia petik dari Al-Qur'an pada posisi sujud? Ya. Nah, di antara para ulama mengatakan bahwa dalam hal ini perkecualian karena niatnya bukan membaca Al-Qur'an tetapi niatnya berdoa dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, sebagian lain membimbingkan agar ya redaksinya diubah tanpa mengubah makna. Yang terpenting di situ adalah doa. Ya, misalnya ya kalau dalam ayat misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ya, maka diubah menjadi Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya, sehingga dengan itu lebih selamat ya. Tidak membaca ayat tanpa mengurangi kandungan makna dari doa tersebut. Allahu Ta'ala a'lam. Kemudian dikatakan berikutnya oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan imaman wa munfaridan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi." Kemudian setelah rukuk, seorang yang salat ya mengangkat kepalanya, yakni dari rukuknya, baik dia sebagai posisi imam ataupun ketika salat sendirian, ya imam atau salat sendirian, sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini yang diucapkan ketika bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian saat posisi berdiri tegak mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, bisa juga dengan zikir yang lain pada posisi berdiri setelah ruku ini. Ya. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, boleh ya, dengan yang ini atau yang itu sebagaimana yang datang dari sunnah. Kemudian wa kadzalikal ma'mum illa annahu la yakulu sami Allahu liman hamidah. Kecuali ya demikian pula dengan makmum. Jadi mengucapkan semisal ini kecuali ya makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baik. Jadi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini mengecualikan makmum dari mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya yang menjadi dalil para ulama yang berpendapat sebagaimana pendapat Al-Imam As-Sa'di, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama ju'ila al-imam liyutamma bih فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. Sebenarnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ya ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Taib. Ya, di mana zahir dari hadis ini ya menunjukkan bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Beliau menerangkan di dalam syarah Muslim, kata beliau, fa ma'nahu, yani makna hadis tersebut, ya, qulu rabbana wa lakal hamd ma qad alimtumuhu min qawli sami'a Allahu liman hamidah. Ini ucapan oleh kalian rabbana wa lakal hamd bersamaan dengan apa yang telah kalian ketahui dari ucapan sami'a Allahu liman hamidah. Ya, Imam An-Nawawi ya termasuk di antara para ulama yang berpendapat bahwa makmum tetap mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, kemudian diiringi setelahnya dengan ucapan rabbana wa lakal hamd. Kemudian bagaimana penjelasan hadis di atas, kata beliau, wa innama khussa hadza bizzikr. Kenapa kok di sini Nabi mengkhususkan dan penyebutan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian rabbana wa lakal hamd, li'annahum kanu yasma'una jahra nabi sallallahu alaihi wasallam bisami Allahu liman hamidah. Karena mereka para makmum, para sahabat mendengar ya dijaharkannya ucapan Nabi ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dikeraskannya suara beliau. Fa inna sunnata fihi al-jahr, karena yang sunnah ya dalam hal tasmi ya ucapan sami Allah ya adalah dijaharkan. Jadi imam menjaharkannya, tidak mensirkannya. Wala yasma'una qawlahu rabbana wa lakal hamd. Sementara ya ucapan rabbana wa lakal hamd, mereka para makmum tidak mendengarnya. Li'annahu ya'ti bi sirran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya secara sir, kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Kata beliau, wa kanu ya'lamuna qawlahu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan mereka ya para sahabat mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana melihat tata cara salatku. Ma qaidati ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan, bersamaan yakni kaidah, keharusan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam secara mutlak ya tanpa batas, maka masuk di dalamnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga ya mengucapkan ini, mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagaimana Nabi mencontohkan. Wa kanu yuwafiquna fi sami Allahu liman hamidah, di mana mereka juga mencocoki pada ucapan sami Allahu liman hamidah, falam yahtaj ilal amri bih, sehingga tidak butuh untuk ya adanya perintah itu, karena ini sesuatu yang didengar, yang dipahami oleh para sahabat untuk ya sama-sama diucapkan. Wala ya'rifuna rabbana lakal hamd, ya, sementara ya mereka tidak mengetahui bacaan rabbana lakal hamd ya, karena ini ya sunnahnya dibaca sir ya. Fa umiru bih, sehingga diperintahkan ya mereka untuk mengucapkan rabbana lakal hamd. Wallahu a'lam ya, Wallahu a'lam, ini ya akhir dari keterangan Al-Imam An-Nawawi pada Syarah Muslim berkaitan dengan masalah ini. Dan pendapat beliau Al-Imam An-Nawawi juga ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana pada sifat salat Nabi beliau. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di, "Tamma yukabbiru." Kemudian setelah tegak berdiri dan mengucapkan doa ketika berdiri i'tidal, ya, telah mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amashita min syai'in ba'd. Kemudian bertakbir, ya, yakni takbir diucapkan ketika bergerak, ya, menuju sujud. Wa yasjudu ala sab'ati a'dha. Dan melakukan gerakan sujud, ya, dengan menempelkan artinya sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja itu? Al-qadamaini. Ya, al-qadamaini, jadi 2 ujung kaki. Warukbataini, 2 lutut. Wal kaffaini, ya, 2 telapak tangan. Wal jabhatu ma'al anf, dan dahi serta hidung. Jadi dua-duanya, dahi dan hidung, ini dihitung 1 anggota sujud dan dua-duanya harus menempel. Wa yumakkinuha minal ard, dan ya, 7 anggota sujud tersebut, ya, seorang yang sholat, ya, haruslah menempelkannya ke tempat sholat. Ya, menempelkannya ke tempat sholat. Kemudian, wa yujafiha, dan agar, ya, ini merenggangkan, ini kedua lengan atas ketika sujud, ini direnggangkan, ditarik ke samping, tidak menempel ke sisi tubuh. Ya, tidak menempel ke sisi tubuh, tapi ditarik ke keluar, menjauh. Ini berlaku untuk laki-laki ataupun wanita. Ya. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud, ya, seandainya ada seekor, ya, anak kambing yang lewat, bisa lewat, yakni di bawah, ya, kedua tangannya tersebut ketika sujud. Kemudian wala yabsut dhira'aihi in bisata al-kalb, dan tidak boleh ketika sujud, yakni membentangkan kedua hastanya, yakni dengan menempelkan di tanah, sebagaimana al-kalb, anjing, ya, membentangkan kedua hastanya, kedua kaki depannya. Ini terlarang. Baik. Dan kita di dalam gerakan sholat dilarang untuk meniru gerakan-gerakan hewan. Seperti ketika sujud dilarang untuk meniru, ya, gerakan burung yang mematuk-matuk, yang menunjukkan sangat cepatnya gerakan sujud tadi, tidak tumaninahnya dalam gerakan tadi. Demikian pula pada saat sujud, ya, dilarang untuk yang demikian. Dan dalam hadis yang muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya tadilu fis sujud." Adalah kalian betul-betul, yakni lurus, ya, di dalam sujudnya, i'tidal, ya, tenang, lurus, ya, wala yabsud hadukum dhira'aihi in bisata al-kalb. Dan janganlah, ya, salah seorang kalian salat dengan menghamparkan kedua hastanya sebagaimana seekor anjing menghamparkan kedua hastanya, menempelkan lengan bawahnya ke tempat sholat. Ini dilarang. Ya, ini yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.